Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Melanjutkan sedikit biografi singkat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Terakhir kita sampai pada penyebutan sifat fisik dan kepribadiannya. Disebutkan bahwa beliau termasuk orang yang diberi oleh Allah postur yang bagus. Kalau berbicara jelas, suaranya bagus. Demikian pula disebutkan katsir ta'dzur. Disebutkan oleh yang lainnya beliau banyak memakai minyak wangi. Hayuban, seorang yang berwibawa. La yatakallamu illa jawaban. Beliau tidak banyak bicara. Berbicara seperlunya, itu pun kalau misalnya menjawab pertanyaan. Wala yahudu rahimahullah fima la ya'ni. Dan beliau tidak tenggelam dalam obrolan yang tidak bermanfaat. Ini juga diantara insyaallah ta'ala ciri-ciri orang yang baik. Tidak banyak bicara kecuali yang manfaat. Karena yang namanya ucapan manusia itu akan dicatat. Tidak dibiarkan sia-sia. Sehingga karena memang ucapan itu dicatat sementara seorang sering berucap, maka akan sering terjatuh ke dalam kesalahan. Orang yang banyak ucapannya akan banyak kesalahannya. Orang banyak salahnya berarti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya Anda tahu sendiri seperti apa. Waliyadzubillah. Ini diantara sifat kepribadian Abu Hanifah. Dari sisi fisik bagus, sisi batin juga ya bagus. Kemudian beliau seorang yang sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengetahui jasa para pendahulu. Karena beliau hidup di lingkungan yang berbagai kelompok ada. Kufah itu pusat berbagai macam kelompok itu ada di sana. Syiah di sana pusatnya. Khawarij, ya para teroris di sana pusatnya. Kemudian juga Qadariyah, kelompok yang tidak meyakini adanya takdir, pun di sana. Berbagai kelompok sesat ada di sana. Tapi subhanallah dia hidup di daerah seperti itu. Allah selamatkan. Lurus akidahnya. Benar prinsipnya. Makanya ketika Abu Hanifah berjumpa dengan Imam Atha di Mekah, Imam Atha ibn Abi Rabah bertanya kepada Abu Hanifah, min aina anta, dari mana kamu itu? Artinya ini baru bertemu sehingga orang butuh kenalan. Min aina anta, kultu min ahlil Kufah. Kata Abu Hanifah, saya dari daerah Kufah. Padahal Kufah Mekah itu berapa ya, ribu kilo, kita gak ngerti, jauh sekali ya. Melancong dari Kufah ke Mekah menimba ilmu dari Atha ibn Abi Rabah. Kata Abu Hanifah, saya dari Kufah. Berkata Imam Atha, apakah Anda berasal dari daerah yang orang-orangnya berpecah belah, yang orang-orangnya itu berkelompok-kelompok? Saya mengatakan ya. Maka Imam Atha bertanya, terus kamu dari golongan mana? Saya, kata Abu Hanifah, saya dari golongan yang tidak mau mencela generasi awal umat ini. Saya dari golongan yang beriman dan takdir, dan saya bukan dari golongannya, mengkafirkan orang dengan sebab dosa. Maka Atha ibn Abi Rabah mengatakan, arafta falzam, kamu telah berilmu, kamu telah tahu, pegang ini. Artinya kamu sudah bagus, benar kamu ini. Karena dia hidup di daerah yang di situ pusat orang-orang Syiah, yang kebiasaan mereka mencerca, mencela para sahabat Nabi. Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan. Naudzubillah, para sahabat dicerca. Dia hidup di tempat seperti itu. Tapi walhamdulillah beliau tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang menyimpang. Juga dia hidup di daerah Khawarij. Para teroris di situ banyak. Namun dia, di mana di antara keyakinan Khawarij adalah mengkafirkan ya sesama muslim yang melakukan dosa besar. Bahkan ada kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa kecil. Demikian pula Abu Hanifah berangkat dari daerah yang penduduknya banyak yang tidak bersih dengan takdir. Jadi ada kelompok Qadariyah yang mereka mengatakan segala sesuatu terjadi tanpa takdir dari Allah. Walhamdulillah beliau diselamatkan dari itu semuanya. Dan ini nikmat dari Allah. Ketika seorang melihat orang menyimpang, ketika seorang melihat ada sebuah kelompok atau orang menyimpang dari jalan al-haq, maka setidaknya ada dua sikap yang dia ambil. Yang pertama, sikap bersyukur kepada Allah bahwa Allah selamatkan dia dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Kedua adalah sifat belas kasihan. Kasihan ya mereka-mereka, kok bisanya menyimpang dari jalan yang lurus. Kasihan mereka itu kok ya terjerumus ke dalam penyimpangan. Kemudian sikap yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tahu kalau itu kejelekan ya berusaha untuk mengingkari. Ya, mengingatkan umat dari bahaya kemungkaran tersebut. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Laisa li ahadin ayyakula bi ra'yihi ma'a kitabillahi ta'ala wa la ma'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ma'a ijma' alaihi sahabah." Tidak boleh seorang memegang pendapatnya kalau di sana sudah ada ayat Al-Qur'an, sudah ada dalil yang bertentangan pendapat tersebut. Demikian pula tidak boleh seorang berpegang teguh dengan pendapatnya kalau ya sudah datang dalil dari hadis. Demikian pula kalau sudah ada ijma' kesepakatan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah sangat mengagungkan Al-Quran dan Sunnah dan mengagungkan ijma' kesepakatan para sahabat. Dan inilah agama. Di saat dalil bertentangan dengan pendapat kita, maka kita ya tinggalkan pendapat kita, kita ambil apa yang ada pada dalil tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Abu Hanifah seorang yang luas ilmunya, sehingga banyak dari penguasa melirik kepada beliau. Namun sayang, orang yang diliriknya ternyata tidak mau. Berapa kali Abu Hanifah ditawari jabatan strategis, belum menolaknya. Bahkan terakhir, menjelang wafatnya, beliau ditawari untuk menjadi apa? Qadhi. Menjadi hakim. Sebuah jabatan yang sangat bergengsi tentunya. Namun Imam Abu Hanifah menolaknya. Khalifah Al-Mansur memanggil Abu Hanifah untuk dijadikan sebagai hakim, sebagai qadhi. Maka Abu Hanifah tidak mau menerima tawaran tadi. Al-Mansur semacam marah, Saya bertanya, atarghabu amma nahnu fi? Apa kamu enggak suka dengan apa yang kami ada padanya? Kamu enggak suka dengan kuasa saya? Faqala la aslu. Kata Abu Hanifah, saya enggak cocok menjadi qadhi, saya enggak pas. Enggak bisa. Qala kadzabta. Kata Khalifah Mansur, dusta kamu. Jawaban dari Mansur ini justru dari senjata. Kalau saya dituduh dusta, bagaimana pendusta menjadi apa? Hakim. Apa boleh? Hakim itu orang yang apa? Pendusta. Hakim itu orang jujur. Terpilih, ya kan? Ya. Terpilih secara kepribadian. Kata Abu Hanifah, wahai Amirul Mukminin, Anda sendiri telah menghukumi kalau saya enggak cocok. Anda sendiri mengatakan saya pendusta, berarti kan ya namanya orang berdusta atau pendusta kan tidak apa? Cocok menjadi hakim. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa Ibnu Hubairah juga menawarkan jabatan sebagai qadhi. Ternyata Abu Hanifah pun menolak. Dicambuknya sebanyak 110 cambukan. Kenapa ada? Kalau zaman sekarang orang berebut menjadi hakim agung, ya kan? Wah, saling gasak-gasakan, saling apa sikut-sikutan. Ini jabatan datang. Yang kalau itu dipegang, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Karena dia tidak ambisi pada jabatan, tapi ini tidak. Kenapa? Disebut dalam hadis, man ju'ila qadiyan faqad dhubiha bighairi sikin. Barang siapa yang diposisikan sebagai hakim, berarti dia telah disembelih tanpa dengan pisau. Karena hakim ada tiga. Dua di neraka, satu di surga. Kan ngeri sekali. Adapun hakim yang masuk neraka ada dua jenis. Yang pertama, itu hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohan. Maka dia masuk neraka. Karena dia bukan orang yang berkompeten. Bukan orang yang patut menghukumi kemudian menghukumi. Yang kedua, seorang hakim yang dia tahu yang hak ini yang batil ini, namun dia justru memenangkan yang batil. Maka hakim seperti ini masuk neraka. Kemudian yang ketiga adalah hakim yang ngerti yang hak, kemudian dia memutuskan dengan yang hak. Makanya jabatan sebagai hakim jabatan yang paling ngeri. Kalau Anda orang biasa, kemudian ada orang ngasih pisang satu tundun, terima saja. Tapi kalau ada kamu jadi hakim, ada orang ngasih motor, jangan diterima. Haram itu. Karena apa? Itu bisa jadi jembatan ya untuk rishwah. Menyogok agar hakim tadi ketika orang ini ada masalah, kemudian hakim tadi akan memenangkan perkaranya. Makanya Rasul mengatakan, man ju'ila qadiyan faqad dhubiha bighairi sikin. Barang siapa yang dijadikan sebagai qadi, sebagai hakim, berarti dia telah disembelih tanpa dengan pisau. Artinya, apa yang dimaksud dengan disembelih? Kalau binatang disembelih kan berarti mati. Berarti orang kalau dijadikan hakim, kalau dia enggak hati-hati, yang akan mati adalah agamanya. Ini jabatan yang sangat basah sekali. Untuk mendapatkan apa? Dunia itu luar biasa di sini. Jabatan yang sangat apa? Ya, basah sekali. Yang orang ya sangat mudah untuk mendatangkan harta dengan cara-cara yang haram. Ya. Abu Hanifah dicambuk sampai 110 kali. Karena dia tidak mau menjadi hakim, bayangkan. Nah, sekarang orang sampai ya mengeluarkan biaya banyak untuk menjadi hakim, ternyata enggak jadi. Ini ditawari bahkan disambut. Bukan tidak sakit, tapi dia memikirkan kesedihan ibunya, maka sakit pun terasa apa namanya berkurang. Sudah seperti ini Alim Yati tidak lupa dengan bagaimana nasib orang tuanya. Ketika dia dicambuk tentunya sakit manusiawi. Tapi itu akan terasa ringan ketika dia mengingat bagaimana kesedihan dari ibunya. Menunjukkan bahwa salaf umat ini, pendahulu umat ini sangat sayang kepada orang tuanya. Sangat perhatian dengan kondisi mereka. Tidak membiarkan nasib mereka meskipun dia sendiri dalam kondisi sedang sulit. tapi tidak melupakan nasib siapa? Orang tuanya. Ini penting. Sebagian orang mungkin dia sudah punya anak dan istri. Dia mungkin sibuk, sulit. Tapi jangan lupa, orang tua kamu ingat, kamu doakan. Sekali kamu sambangi, kamu bantu. Kamu punya anak dan istri bukan alasan untuk kamu kemudian tidak menengok orang tua, tidak menengok orang tua. Ya. Terlebih ketika orang tua itu fakir, maka wajib atas kamu untuk memberi nafkah. Sebagaimana pada anak dan istri kamu, kamu juga wajib memberi nafkah orang tua yang fakir. Seperti itu ulama mengatakan. Wajib bagi seorang anak untuk memberi nafkah orang tuanya yang fakir. Adapun orang tua yang luas rezekinya, maka tidak wajib ya atas anak untuk memberi nafkah orang tuanya. Seperti itu. Bahkan ada sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Hanifah meninggal diracun. Diracun oleh warid tidak suka. Bisa jadi adanya anggapan bahwa ini Abu Hanifah enggak suka pada kekuasaan kami. Sehingga diminta jadi hakim, dia menolak. Apa dia benci dengan kami? Bisa jadi. Ada orang-orang yang dengki kepada Abu Hanifah, kemudian apa bagaimana berusaha agar Abu Hanifah diracun. Sebetulnya sebagian sejarah beliau mati syahid, insyaAllah ta'ala karena diracun oleh orang. Orang yang tidak senang. Ya, orang yang tidak suka. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Adapun pujian para ulama sangat banyak. Ya. Beliau orang yang terpercaya. Berkata Yahya bin Ma'in. Dan dia adalah Yahya bin Ma'in imam. Dalam Jarh wa Ta'dil. Kana Abu Hanifah thiqatan. La yuhadis bil hadis illa bima hafidhah. Adalah Abu Hanifah seorang yang terpercaya. Siqah. Dia tidaklah menyampaikan hadis kecuali apa yang dia hafal. Berkata Abdullah bin Mubarak. Laula anna Allah a'anani bi Abi Hanifah wa Sufyan. Kuntu kasairin nas. Kalaulah, kata Ibn Mubarak, kalaulah Allah tidak membantu saya bertemu dengan Abu Hanifah dan Sufyan, tentu saya kayak umumnya orang, gak ngerti apa-apa tentang agama. Padahal Ibn Mubarak seorang imam besar, dia tidak melupakan jasa dari orang lain yang telah menjadikan dia mendapat hidayah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, An-nasu fil fiqhi 'iyadun 'ala Abi Hanifah. Manusia dalam bidang fikih sangat butuh pada Imam Abu Hanifah. Sini saya sebutkan pula ucapan Al-Fudail bin Iyad. Kana Abu Hanifah rajulan faqihan. Adalah Abu Hanifah seorang yang mendalam ilmu agamanya. Ma'rufan bil fiqhi. Tersohor dengan bidang fikihnya. Masyhuran bil wara'i. Terkenal sebagai orang yang hati-hati. Wasi'al mal. Dia orang yang luas hartanya. Ma'rufan bil afdali ala man yutifu bihi. Terkenal sering memberi kepada orang yang ada di sekitarnya. Orang yang luas hartanya dan suka memberi kepada orang yang ada di sekitarnya. Saburun ala ta'limil ilmi bilaili wan nahar. Beliau sabar dalam mengajarkan ilmu baik di siang hari atau di malam hari. Wa hasanul lail, dan juga beliau bagus di malam hari, artinya memanfaatkan malam hari untuk banyak-banyak ibadah dan doa. Katsira samdi qalilal kalam, banyak diamnya dan sedikit ucapannya. Karena barakallahu fikum, orang yang banyak ucapannya akan banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya akan banyak dosanya. Sehingga Rasul mengatakan man samata naja. Man samata naja. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Tapi yang dimaksud, kalau dia tidak tahu atau tidak perlu untuk berbicara. Nah, kalau dia harus berbicara, ya dia berbicara. Seperti al-amru bil ma'ruf, anil munkar, harus. Dia berbicara. Qalilal kalam hatta tarida mas'ala fi halalin wa haram. Sedikit berbicara sampai datang pada beliau pertanyaan tentang halal dan haram, baru dia beliau menjawab. Fakana yuhsin ayyadulla alal haq, dan beliau bagus dalam menyampaikan ya al-haq, artinya penyampainya bagus, orang itu mudah menerima. Hariban min ma'ri sultan, beliau ya lari dari hartanya penguasa, artinya beliau jauh sekali dari ya hartanya penguasa, bahkan beliau tidak mau diberi, tidak mau menerima dari pemberian penguasa ya, karena beliau sangat hati-hati sekali. Ini bukan karena beliau benci kepada penguasa, tidak ya, namun karena beliau bersikap hati-hati. Karena para ulama menjadi contoh teladan. Kalau mereka itu enggak menjaga dirinya, maka orang pun akan meniru mereka. Orang itu siapa gurunya? Orang itu siapa syekhnya? Kalau gurunya tidak hati-hati, kalau gurunya itu ya main serobot, maka muridnya pun ikut seperti itu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketika Isra dan Mi'raj ditawari dua minuman. Yang satu susu, yang satu khamer. Maka Rasul mengambil susu. Kata Jibril, kalau kamu mengambil khamer, maka umatmu akan sesat. Umatmu akan sesat artinya, kalau pemimpinnya saja minum khamer, apalagi umatnya, apalagi ya pengikutnya. Sehingga ketika Rasul justru yang diambil adalah susu, maka beliau sudah sesuai dengan fitrah. Demikian secara singkat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Hari wafatnya atau tahun wafatnya Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan seperti di awal sudah kita sebutkan tentang Abu Hanifah, demikian pula ulama yang lainnya. Ada manusia yang mereka berlebih-lebihan dalam memuji Abu Hanifah, dan ada pula yang mereka justru sebaliknya. Kita disuruh untuk bersikap dengan sikap pertengahan. Di antara sikap yang keliru adalah menyanjung-nyanjung Abu Hanifah setinggi langit, kemudian merendahkan ulama yang lainnya. Di antaranya adalah mereka merangkai hadis yang dusta, yang menyebutkan Abu Hanifah siraju ummati. Sabda Nabi katanya, Abu Hanifah adalah lentera bagi umatku. Lentera artinya yang menyinari umatku. Ini hadis palsu. Demikian pula hadis tidaklah ku tinggalkan setelah ku fitnah. Godaan yang lebih berbahaya dari iblis, lebih daripada fitnahnya Muhammad bin Idris, yaitu Al-Imam Syafi'i. Sehingga pernah terjadi sedikit keributan antara pengikut madhab Syafi'i dan pengikut madhab Abu Hanifah. Dan ini sangat disesalkan. Ya. Padahal mereka para imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berwasiat, kalau pendapatnya salah, maka tinggalkan, ikuti yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka manusia, ada salah, ada yang benar. Abu Hanifah punya fatwa yang itu terkadang benar, terkadang salah. Demikian Imam Syafi'i, demikian Imam yang lainnya. Sehingga tentunya jangan berlebih-lebihan dalam memuji seorang, sehingga mengangkat seorang di atas kedudukannya atau membenci sesuatu yang memang dia seorang alim yang ada kekeliruannya, yang insya Allah ta'ala orang alim tadi bukan di atas kesengajaan. Yang orang alim tadi, dia sudah memiliki alat untuk beristihad, sehingga andai kata benar mendapatkan dua pahala, andai kata keliru mendapatkan satu pahala. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar, adalah kita mencintai para pendahulu kita. Tidak menyimpan dalam hati ini kebencian pada seorang pun dari pendahulu kita yang salih. Yang ada adalah hati kita mencintai mereka, dan lisan kita mendoakan rahmat dan ampunan. Saya tutup dengan ayat yang menyebutkan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang mendahului kami dalam beriman. Janganlah kau jadikan pada hati kami kedengkian, kebencian pada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah Zat yang lembut lagi penyayang. Lisan mereka dipenuhi dengan doa, sedangkan hati mereka dipenuhi dengan cintaan. Sepertilah semestinya kita terhadap para pendahulu kita yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka dan kita semuanya, dan kita diberi kekuatan untuk bisa mencontoh dan meniru mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.